bangsa. Betul. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang dari Polsek Bonang, pimpinan dari beliau, Bapak Kapolsek, Bapak AKP Drafril ya. Iya. Untuk lagu yang perdana, ada sebuah lagu, Debu-debu Jalanan, buat para hadirin tercinta. Dikasih yang kalem-kalem dulu.